Ya baik, kita lanjut lagi. Dan Anda yang mau bertanya, share, silahkan di SMS Pas FM 0816-924-924. Ritual marketing, Bang Kavi tadi sudah mencontohkan bagaimana frontliner juga bisa melakukan ritual marketing itu gitu. Nah, bagaimana dengan owner barangkali yang juga bisa melakukan sejenis, atau ada contoh lain, silakan Bang. Iya, jadi misalnya ada perusahaan sepatu yang sangat sekarang saya lihat juga banyak produknya di Jakarta. Tapi perusahaan sepatu ini dulunya hanya menjual sepatu di tempat-tempat yang sangat eksklusif. Jadi seperti department store Barnes of New York gitu loh. Kemudian Neiman Marcus gitu loh. Sepatunya very interesting. Tidak begitu mahal gitu loh, tapi dibuat memang very unique gitu loh. Yang menarik adalah dia membuat ritual dengan mengatakan bahwa sepatunya ini adalah sepatu yang untuk kos, bukan, jadi bukan untuk tujuan komersil. Jadi kalau Anda beli sepatu itu, dia berjanji akan membuatkan dan memberikan sepatu untuk anak yang tidak mampu di negara-negara tertentu seperti Afrika dan seterusnya. Itu juga merupakan ritual, dan itu dikenal sebagai sepatu yang memiliki cost gitu loh. Itu dia. Oke. Okay. Ya, kemudian tadi sudah dikatakan kalau ritual marketing ini dilakukan, ya otomatis jadi terlihat beda, lain dari produk yang lain atau usaha bisnis yang lain, lalu juga otentik. Nah, kemudian Bang, ada nggak ruginya kalau tidak melakukan ritual marketing ini sendiri? Iya, ritual itu biasanya menjadi atraksi, menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh penonton gitu, sesuatu yang enak ditonton. Jadi ritual itu menurut saya seringkali menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit, menjadi suatu tradisi. Jadi kalau tidak dilakukan, ya mungkin cara Anda kehilangan opportunity atau kesempatan untuk mempromosikan produk Anda gitu loh. Tapi kalau Anda lakukan, mungkin Anda justru ada satu opportunity untuk mengaitkan produk Anda dengan suatu tradisi, suatu habit, suatu pertunjukan yang mungkin justru sangat menarik gitu. Oke. Nah, Bang, mungkin ada tipsnya dulu nih Bang untuk melakukan hal-hal ini. Kan tidak setiap business owner mungkin atau setiap para pelaku usaha sendiri juga punya ide-ide ya untuk sebuah ritual marketing sendiri. Ini perlu menggali ide juga gitu. Gimana Bang? Mungkin ada tips-tipsnya dulu nih untuk melakukan hal itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menciptakan sesuatu yang very unique dan very special gitu loh ya. Misalnya supermarket di Jakarta Selatan ada satu supermarket Kemcik ya. Itu kalau bulan puasa mereka menyajikan makanan-makanan tradisional gitu. Semur, mulai dari semur sampai kepada rendang dan seterusnya. Laku enggak? Sangat laku, sampai kepada pepes peda gitu loh. Yang unik adalah kenapa gak diterusin setelah bulan puasa gitu loh. Kan laku, karena produk itu selalu dicari oleh orang-orang gitu ya. Tapi Om Bob bilang mama saya begini, ya kalau udah diadakan lagi nanti ke setelah bulan puasa dan ada setiap hari dan tidak hanya di bulan puasa, udah kagak seru lagi dong, udah kagak gak nikmat gitu loh, kagak lagi menjadi suatu atraksi yang ditunggu-tunggu. Tuh. Dia bilang justru ini menjadi atraksi karena setiap bulan puasa orang-orang nunggu-nunggu. Mana nih pepes pedanya Kemcik misalnya, seperti itu. Jadi pertama-tama yang Anda harus lakukan, Anda harus pikirkan bahwa Anda melakukan suatu tradisi, Anda melakukan suatu ritual yang bisa membuat memorable. Orang bisa ingat-ingat, wah nih pokoknya ini sesuatu yang sangat mengesankan gitu loh. Tapi Anda juga harus berpikir bahwa ritual ini harus sedemikian unik sehingga membedakan Anda dengan yang lain gitu loh. Seberapa sering Bang melakukan ritual marketing ini dilakukan? Ritual marketing ini sih mestinya sih harus dilakukan setiap saat ya. Setiap saat, dan biasanya tiap perusahaan-perusahaan yang serius yang ingin suaranya nyaring di medan perang, di pasar gitu loh. Sebaiknya melakukan ritual ini terus-menerus dan setiap saat gitu loh. Ini harus dilakukan lah, ini terus menerus gitu loh. Oke, dengan high cost atau low cost nanti boleh dijawab ya Bang ya. Kita akan kembali lagi di sesi berikut. Mitra Bisnis tetap bersama kami.